Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya, dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka tidak mungkin ada yang bisa merubahnya. Jamaah, antum bisa merapat, jemaah. Udah merapat. Ini masih kosong nih, ini. Tak benar nih, ini banyak kosong. Merapat, merapat, jemaah. Ada yang cuma goyang doang dari tadi. Goyang merapat, padahal tak bergerak dari tempatnya. Iya, iya. Banyak-banyak tempat, jemaah, insyaAllah. Itu kesian yang berdiri. Nggak ngeliat. Nah, yang sebelah sini bisa merapat nih, banyak tempat kosong, nah. Masya Allah. Kayaknya sini juga kosong, jemaah. Masya Allah. Antum sebelah antum ada orang? Baik, maju-maju sedikit saja, jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Allah ibarik fikum. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulk, bagi Allah kepemilikan. Kita enggak punya apa-apa. Terkadang kita sombong dengan apa yang kita miliki. Dengan kepandaian yang Allah berikan. Dengan rezeki yang Allah limpahkan. Dengan rumah mewah. Dengan mobil, dengan pekerjaan. Subhanallah, padahal semuanya milik Allah. Walahul hamd. Bagi Allah kepemilikan dan bagi Allah pujian. Kita terkadang memiliki sesuatu, kita tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji adalah yang memberikan sesuatu itu kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Masya Allah. Ana ini mau ketawa juga melihat jamaah masuk dari pintu itu. Kayak gerombolan mau masuk raudhah aja. Jadi dijagain gitu. Panitia kok mau masuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Antum. Siapa nama? Riyad. Anak kasih dia buat anda. Anda mau tanya ini. Baik. Antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali salawat buat Nabi? Kira-kira antum hitung berapa? 5 sampai 10. Benar. Kenapa kok cuma 5 sampai 10? Enggak dapat apa-apa kalau salawat. Zikir yang lainnya, masya Allah, masya Allah. Ini orang baik kok gini ya. Baik, ala kulli hal, ana ingin mengingatkan kembali tentang fadilah salawat ya. Sallu ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Nabi alaihi wasallam. Satu kemuliaan selawat yang terkadang kita lupa. Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, kalau engkau menjadikan waktumu semua untuk selawat, bukan 5 kali selawat, bukan 50 kali, tapi semua waktu-waktu lenggang, waktu-waktu luang itu digunakan untuk berselawat, tufahamma, kegalauan akan hilang dari engkau. Enggak ada kata sedih itu, enggak ada. Itu di dunia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di akhirat, وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. وَأَبْخَلُ النَّاسِ, dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit dalam berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah rahimakumullah, tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 17 ya jemaah. Masih tanggal 17 santun. Dua empat jemaah. Dua tiga. Dua tiga. Ada yang 22. Baik, yang 23. Jemaah, ini udah malam nih. Betul 23, bukan 24. Bukan 24, lagi Ustaz. Lagi Ustaz. Saya ada kelihatan. Baik, jemaah yang belum selesai puasa Syawal, jangan lupa. Kita sudah tinggal sepekan lagi meninggalkan Syawal. Ingat kemuliaan puasa Syawal. Buat orang-orang yang malas puasa. Buat orang-orang yang malas puasa. Kita terus terang tidak semuanya pandai berpuasa. Ada orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kau ingin mendapatkan pahala puasa setahun, ya udah puasa Syawal. Nabi SAW bersabda, ini kita bicara hidayah. Ramadan sudah berlalu. Di antara bentuk diterimanya amal orang di bulan Ramadan, di bulan Syawal dia masih berpuasa. Tatkala semua orang sudah tidak berpuasa, dia berpuasa. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu hitan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dzahab. Seakan-akan dia puasa setahun. Jadi antum kalau malas puasa, udah puasa. Puasa Syawal. Masih tersisa 6 hari mungkin. Dan bagi yang punya utang, bayar utangnya dulu. Bagi yang safa, bagi perempuan yang datang bulan, ya, hendaklah dia membayar utangnya dahulu. Kemudian dia setelah menyelesaikan kewajiban, baru dia mengamalkan yang sunnah. Karena Allah cinta dengan hamba-hambanya yang menyelesaikan yang wajib, lalu ditambah dengannya sunnah. Hebat dibilang. Tadi imam di rakaat pertama baca surat apa? Anak kecil dia. Yang bisa jawab imamnya doang. Adik kasihan ini. Baca surat apa ya? Makmumnya yang ditanya ke rumah. Nah, apa kok? An-Nahl ayat berapa? Betul kan, Ustaz An-Nahl, Ustaz? Tadi anak tanya cuma suratnya kan? Bukan ayatnya. Nah, apa-apa? Kasih ke Ustaz. Jemaah rahimakumullah, tatkala kita berbicara tentang hidayah, kita tidak boleh pernah bosan berbicara tentang hidayah. Karena sejatinya tiap hari kita minta hidayah. Pernah antum bosan baca ihdinas siratal mustaqim? Dan kita terus membaca. Dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbincang tentang hidayah banyak sekali. Bahkan dalam urusan dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين. Kata kau ajak orang kepada siapa? Kepada Allah. Ingat ni, ketika kita mengajak orang, jangan mengajak kepada kelompok. Nah. Seorang pendakwah, seorang ustaz enggak boleh mengajak jamaahnya untuk mengikutin dia. Lah. Ajak ke siapa? Ilallah. Ajak kepada Allah. Dengan cara yang hikmah. Hikmah itu al-ilmu wal amalus salih di antara makna. Dengan ilmu dan amal salih. Artinya yang berdakwah hendaklah berilmu dan mengamalkan ilmu. Ajak mereka dengan mau'izhah hasanah. Mau'izhah hasanah itu diterjemahkan adalah nasihat-nasihat baik yang berisi dengan kabar gembira dan juga ancaman-ancaman kepada mereka yang tidak mau mengikuti jalan kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan terkadang ada orang-orang yang sudah berilmu tapi ilmunya salah. Maka di sini ada dialog. Dialog ini riskan dengan permusuhan. Orang kalau dialog biasanya emosi. Maka Allah katakan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Tak sembarangan orang dialog. Maka yang antum yang hidup di dunia maya, kadangkala sibuk dengan dialog debat macam-macam, kadangkala grup isinya debat. Ingat billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu itu lebih tahu dengan siapa yang tersesat dan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Para jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan berkata untuk diri saya dan untuk semua yang hadir di sini, jangan tergiur dengan kebaikan yang kau lakukan. Jangan terlena dengan amal soleh yang kau perbuat. Jangan tertipu dengan hafalan Quran yang kau miliki. Mungkin kau sudah menghafal beberapa surat dari Al-Quran sekali. Bahkan ada yang sudah naik tingkatannya kepada hadis-hadis. Ada yang dahulunya tidak sholat di masjid, sekarang sholat ke masjid. Masya Allah. Jangan merasa aman dengan semua kebaikan. Sehingga muncul perasaan di dirimu, kayaknya anak sudah akan masuk surga. Iya, kita semua berhak masuk surga. Siapa yang tidak berhak? Dan itu doa kita. Kenapa? Sungguh jamaah, kok gak ada air di meja anaknya? Kami siap sibuk, mungkin kasih air bersama. Nah, baik anak lagi, ada banyak air di dalam, cuma Masya Allah, masa gak pakai gelas? Ada, zakulah khair, syukur. Masya Allah, zakulah khair. Bismillah. Kenapa kita tidak boleh merasa aman dengan kebaikan kita? Yang pertama, dikarenakan setan tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Bukan berarti orang yang sudah rajin ke masjid, orang yang sering datang pengajian, setannya berhenti godain diri. Enggak. Malah yang dikirim sama setan itu, yang pintar-pintar dari setan. Karena dia, orang ini udah gak bisa. Orang ini kayaknya sama syahwat mungkin udah kurang. Coba cara lain. Supaya dia tetap menemani iblis di neraka. Salah satunya dengan ujub. Dengan sombong. Ghibah. Ghibah ini sebagian orang yang sudah taat ke masjid. Kalau diomongin zina. Na'udzubillah minazzi. Mencuri jauh dari mencuri. Di dosa-dosa besar dia benar-benar menjaga diri. Membunuh. Na'udzubillah tangan anak. Alhamdulillah tidak ada keinginan. Tidak ada macam-macam. Tapi dia suka ghibahin orang. Akhirnya setan tidak pernah putus asa menyesatkan orang. Setan itu sudah bersumpah sama Allah. Qala fabima aghwaytan la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kata syaitan, ya Allah, karena engkau sudah menetapkan aku tersesat dalam kehidupan ini, maka aku akan duduk di jalan-jalan yang lurus untuk menyesatkan mereka. Aku akan datang dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada. Kau bisa duduk di majelis ilmu ini karena siapa? Allah. Tapi syaitan akan membuat engkau untuk ujuk dengan kebaikan. Masya Allah, sahib-sahib pada nongkrong di mall, dan alhamdulillah majelis ilmu. Nah, kau lupa kalau Allah yang menggerakkan hatimu sehingga langkahmu ringan untuk datang ke masjid. Subhanallah, ini nikmat dari Allah. Ana tadi di pesawat sama krunya konser musik satu pesawat. Ada satu yang udah ngaji, masya Allah. Ya sama sama. Ana udah ngaji, cuma masih jadi krunya ini. Ana ngomong nggak apa-apa, antum terus ngaji sehingga antum tahu mana yang baik yang antum lakukan dan mana yang buruk antum kerjakan. Cuma ana lihat, ana tanya sama dia, ini kalau konser kayak gini berapa kru yang dibawa? Kata dia, ini kecil kan, 17 cuma. Tapi kalau besar sampai 30 orang. Dan orang itu datang ke konser musik bayar sama. Bayar mereka. Duitnya dia keluarkan untuk hal itu. Kadang-kadang ada sebagian yang datang ke majelis ilmu malas gitu. Bahkan tetangganya masjid gak ke masjid. Ini ya hidayah, kita bicara hidayah. Cuma antum ketika antum dapat hidayah dari Allah, bersyukur. Nisbatkan nikmat itu kepada pemberinya, bukan kau. Semua yang bisa datang ke masjid karena Allah. Dan semua yang bisa berangkat umrah, antum lihat. Sebagian orang, masya Allah, kaya raya gak bisa berangkat umrah. Tapi ada orang yang pas-pasan berangkat dia umrah. Motornya masya Allah jemaah. Ana masih ingat dengan seorang penjual kerupuk berangkat haji. Dia cerita, Ustaz, ana itu kalau mau manasik, motor ana sembunyikan di kebun pisang. Malu motornya paling jelek. Dia bisa berangkat. Sebagian orang motornya yang ditanya harga 35 juta. Tapi enggak berangkat umrah. Kenapa? Hidayah petunjuk dari Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh berhenti dalam memohon hidayah kepada Allah SWT. Merasa aman dengan kebaikan kita. Dengan sholat malam kita. Saat anak sudah sholat tahajud. Ya. Anak sudah umrah. Anak sudah sedekah. Jangan. Setan itu godain engkau. Enggak pernah berhenti. Yang kedua, karena hati manusia itu berada di antara jemari-jemari Allah. Baina asabi'ir rahman. Baina asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan semau Allah. Dalam hadis lain, Nabi SAW mencontohkan bahwa hati manusia ini karishatun fi falah, seperti risha, bulu-bulunya burung itu atau ayam di padang pasir yang dibolak-balikkan oleh angin. Maka para jemaah, hari ini anak akan cerita tentang orang-orang yang istiqamah dalam hidupnya kemudian di akhir hayatnya su'ul khatimah. Proses itu penting. Proses menuju kematian itu penting. Tapi yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, kapan? Bukan ketika proses. Tapi akhir dari perjalanan dia. Ada orang yang masya Allah jalan menuju Allah. Tapi di tengah jalan berhenti. Banyak godaan di kiri kanan. Na'udzubillahi minal khuzlan. Dan tidak sedikit orang yang tanpa istiqamah di atas hidayah, banyak ilmu, banyak amal, namun terakhirnya dia malah mencela keistiqomahan orang lain. Cerita yang pertama adalah cerita yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ma'idah ayat 27 dan 29. Allah perintahkan Nabi untuk menceritakan. Allah mengatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ceritakan kepada orang-orang, bacakan kepada mereka kisah seorang yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami. Allah berikan petunjuk kepada orang itu. Kitab-kitab tafsir menceritakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Bal'am bin Ba'ur, salah seorang dari Bani Israel yang terkenal kealimannya. Sampai dia itu diberi ilmu oleh Allah tentang nama Allah yang paling agung. Tapi dalam perjalanan hidupnya, subhanallah, dia mendapat tawaran kehormatan, tawaran harta, tawaran kedudukan. Fansalakha minha. Lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat Allah itu. Antum tahu berlepas dirinya seperti berlepas dirinya kambing dari kulitnya. Tinggal, tidak ada yang tersisa dari itu. Fa'atba'hu syaitan. Setan pun memanfaatkan kondisi itu. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat setelah mendapatkan ilmu. Orang tersesat setelah mendapatkan ilmu. Kalau orang salah jalan karena dia enggak ngerti, biasanya kalau dikasih tahu akan paham. Umumnya dia mau ke Blok M Square, salah jalan, masalah, Mas. Bukan ini jalannya. Oh enggak. Saya tahu jalannya. Oh ya, monggo itu. Kita mau kasih tahu yang benar. Dia itu minal ghawir adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia meninggalkan. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kita berkehendak, kita bisa angkat tuh orang dengan ayat-ayat itu. Allah jadi tinggikan dia. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Tapi dia lebih mementingkan bumi. Dia lebih suka bumi. Dia lebih suka dunia ini. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsu. Pernah ada seorang yang mengatakan kepada ana, waktu itu ana kajian subuh, dia ngomong, Ustaz, kalau godaan kita itu orang kaya, kalau godaan kita itu Ustaz, perempuan dan harta, kalau godaan Ustaz itu popularitas. Ana ngomong, salah dong. Godaan kita itu wanita, harta, dan popularitas. Nah, itu godaan. Ini orang yang alim, dia makan. Sampai dikatakan kalau dia berdoa, Allah kabulkan doa. Cuma karena dia mengikuti hawa nafsunya, lebih suka dengan dunia ini. Apa kata Allah? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Permisalan orang ini seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Satu-satunya binatang yang kalau capek menjulurkan lidahnya. Yang kalau enggak capek juga menjulurkan lidahnya, siapa? Anjing. Dalam semua kondisi anjing itu menjulurkan lidahnya. Anjing enggak berguna kalau mau kasih tahu, dia tetap aja dia akan menjulurkan lidahnya. Hadza permisal orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka jadi seperti itu. Kata Allah, "Matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina." Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu Allah katakan, "Faqtusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkan kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bercerita. Karena dengan cerita orang akan bisa mendapatkan pelajaran. Sampai Bal'am ini dikatakan dia ikut tentaranya musuh dalam peperangan dengan Bani Israel. Ketika dia lihat pasukan Bani Israel, dia ingat, kata dia, kalian tidak mungkin menang. Mana kok katanya bisa ini macam-macam, tidak ada. Terus bagaimana? Kalau kalian ingin menang, kirimkan gadis-gadis kalian, perempuan-perempuan kalian ke sana, agar mereka tergoda dan wanita. Ini katanya Bal'am. Bukannya dia bertobat, tapi dia malah menyusahkan dan menyesatkan orang lain. Dan biasanya seperti ini. Orang yang pernah dapat hidayah, kemudian tersesat, dia akan mengajak orang lain supaya tersesat. Na'udzubillah minal khuzlan. Kita berlindung kepada Allah dari tersesat. Itu kisah yang pertama. Tentang Bal'am. Kisah yang kedua tentang seorang sahabat Nabi yang murtad. Apa bisa disebut sahabat yang murtad? Nabi. Apa definisi sahabat? Kapan? Nah. Orang yang hidup sejaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi. Ya, iya. Beriman dan mati dalam kondisi beriman. Jadi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam, lalu dia beriman dan mati dalam kondisi muslim. Artinya kalau murtad tidak disebut sahabat. Jadi anda kalau tadi mengatakan sahabat Nabi salah. Tapi ini orang masuk Islam di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Dia orang Nasrani dari Bani Najjar. Anas bin Malik bercerita. Kana rajulun nasraniyan fa aslam. Dia itu orang Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Wa qara' al-Baqarah wa Ali Imran. Dan dia hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bayangkan kan? Kita yang di masjid ini mungkin berapa orang yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Dan kita selalu memandang orang yang hafal Quran banyak, masyaallah, masyaallah. Insyaallah kau masuk surga, kau bisa ini. Iya, itu harapan. Tapi ingat, yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Ini orang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Subhanallah. Fakana yaktubu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, dia juga penulis wahyu. Bayangkan, hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan dia menulis untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi akhirnya dia bergabung dengan pasukan orang-orang Nasrani. Bergabung. Lalu dia mengatakan, "Ma yadri Muhammadun illa ma katabtulahu." Sallallahu ala nabiyina wa sallam. Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak tahu apa-apa kecuali yang aku tuliskan buat dia. Orang ini merasa seperti itu. Fa'amatahu Allah. Kata Anas bin Malik, kemudian orang ini mati dan dikubur oleh mereka. Dikubur sudah. Pagi harinya jasadnya keluar dari tanah. Apa kata pasukan orang-orang Nasrani? Ini kayaknya kerjaannya Muhammad bersama bala tentara sallallahu alaihi wasallam. Digali lagi lebih dalam. Kemudian dikubur. Besok paginya keluar. Kata mereka, masih mereka enggak percaya. Ini kita kerjaannya kaumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didalemin lagi, dikubur, besoknya hari ketiga dalam kondisi dia di atas tanah. Baru mereka sadar kalau ini kayaknya enggak mungkin pekerjaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini bukan kisah. Kadang-kadang kan banyak cerita-cerita mayat dimakan belatung. Ya semua mayat dimakan belatung. Mana? Ini benar sama. Dan antum lihat azab ini hadis rawi Bukhari Muslim. Dan antum lihat bagaimana azab buat orang ini Allah tampakkan di dunia buat pelajaran bagi yang lainnya. Ini orang dapat hidayah cuma hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu ternyata dia manfaatkan hal itu untuk menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang hanya hafal trikun? Nah, kita cuma kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas. Apakah kita pantas merasa aman? Wallah jemaah, kita enggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Maka yang antum lihat, oh kayaknya hada ustaz insyaallah masuk surga, hada kiai insyaallah masuk surga. Ya kita berharap. Tapi jangan sampai seorang itu merasa kayaknya ana masuk surga. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang masuk Islam di masa Nabi SAW, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Hidayah. Dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia ini masih saudara sesusunya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Dan Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah mengatakan kalau ketemu Abdullah bin Sa'ad ini, bunuh dia. Karena dia murtad. Rasulullah SAW dengan 10,000 pasukan memasuki kota Mekah. Di situ jamaah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sembunyi. Dia tahu darah dia sudah dihalalkan oleh Nabi SAW. Padahal penduduk Mekah semua dibebaskan. Ada beberapa orang yang dihalalkan darah. Dia bersembunyi, dia datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menjumpai Nabi SAW. Bersama Utsman. Dia mau baiat masuk Islam lagi. Dia mau baiat sama Nabi SAW. Tak diterima. Dia mau lagi membaiat. Dan Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, baiat dia. Nabi enggak mau. Yang ketiga Nabi terima. Akhirnya pergi setelah baiat selesai. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang ada ketika masuk Islamnya, masuk Islam keduanya, kedua kalinya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, kata Nabi SAW, Ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haythu ra'ani kafattu yadi an bay'ati fayaqtuluh. Apa di antara kalian tidak ada yang ingkar, kata Nabi. Ketika aku nolak untuk bay'at, kenapa tidak ada yang bawa pedangnya langsung ditebas tu orang? Iya. Ini kata Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita enggak tahu kenapa kok tidak main mata aja masih. Ini jawabannya sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innahu la yanbaghi linabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Nah, enggak boleh nabi itu main mata dalam hal seperti ini, enggak boleh. Baik, bagaimana akhir hidup dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad? Ternyata dia masuk Islam yang kedua ini benar-benar Islam. Bahkan dia menjadi komandan-komandan perang yang pertama memimpin armada laut kaum muslim. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan tentang dia. Abdullah bin Sa'ad ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. Apa kata dia? Setelah mengikuti banyak peperangan, dia berdoa. Dia berangkat ke Palestina. Di waktu subuh dia mengatakan, Allahumma ij'al akhira amali as-subuh. Ya Allah, jadikan akhir amalanku itu subuh. Yakni salat subuh. Lalu dia ambil wudu. Dia salat dan dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Di situ Allah cabut nyawa. Makanya yang menjadi ukuran itu akhir dari kehidupan. Para ulama mengatakan Allah bin Sa'ad bin Abi Sarh akhir hidupnya husnul khatimah, walaupun pernah dia murtad. Kemudian kisah yang ketiga, yang keempat, ketiga, yang keempat, saya yang mau menyebutkan tiga kisah yang sudah kita sebutkan. Nah, Fadhil Bal'am, masya Allah, kayaknya hadiahnya harus besar. Barakallahu fikum. Ini yang keempat jemaah. Yang enggak nyatet sini enggak yang kalah. 4-3. Baik, yang keempat. Jabalah ibn Ayham al-Ghassani. Dia salah seorang raja dari Ghassania. Dia masuk Islam di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu dia ingin datang, dia berada di perbatasan dengan Syam. Syam itu mana? Siapa yang menjelaskan Syam? Palestina. Palestina terus kedua? Afghanistan. Palestina, Syria. Kirim-kirim. Masya Allah. Baik, siapa yang menyebut dua lagi? Masya Allah. Barakallahu fikum jemaah. Jemaah, masa perlu diingatkan kembali, Syam itu adalah Yordania, Palestina, Syria, sama Lebanon atau Lebanon. Itu Syam. Ini raja Arab yang berada di perbatasan dengan Syam. Dia minta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk datang ke Madinah. Umar bahagia, jemaah. Seorang raja masuk Islam, bagaimana dengan rakyatnya kalau dia masuk Islam? Maka dia datang ke kota Madinah. Subhanallah. Dia datang membawa 500 pasukan berkuda ke kota Madinah. Itu Jabalah apa? Iya, Jabalah bin Ayham pakai taj apa bahasanya? Apa yang di atas? Mahkota. Dia pakai mahkotanya, kuda-kudanya dengan emas-emas. Wah, 500 pasukan berkuda datang ke Madinah. Penduduk Madinah semuanya keluar. Karena mereka berbahagia dengan Islamnya seorang raja. Dihormati sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Jabalah berangkat umrah atau haji. Ketika tawaf, ada orang yang nginjek baju dia. Nginjek. Dia lihat sama Jabalah, langsung ditampar. Sampai hidungnya patah. Akhirnya ini orang laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia laporan, ya Amirul Mukminin, aku dipukul sama orang. Siapa itu? Raja. Dia dipanggil. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, imma an turdiyahu wa imma an naqtasa minhu. Kau ada dua pilihan, Jabalah. Kau bikin orang ini ridho, artinya dia damailah, enggak minta pisau. Sampai nampar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ngasih dua pilihan. Kau damai sama dia atau pisau. Kata Jabalah, gimana pisau? Wahuwa suqatun wa ana malik. Mana mungkin disamakan aku sama dia? Aku raja dan dia orang pasaran. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-islamu sawwa bainakum. Islam sudah menyamakan kalian, tidak ada bedanya. Dan inilah rasa keadilan yang dirasakan oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasa keadilan. Subhanallah. Mereka melihat ini raja, ini orang atas. Kan banyak sekali hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi Umar bin Khattab lah. Al-Islam sawa bainakum. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita mencuri, kemudian dilaporkan sampai kasusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ada orang-orang yang berusaha untuk melobi agar tidak dipotong tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Enggak boleh seperti itu. Udah sampai ke aku, kalau sebelum itu enggak ada masalah, hukumnya damai. Tapi kalau udah nyampe harus selesaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Jabalah, baik kalau gitu aku minta waktu sampai besok. Aku mau berpikir antara kisos atau damailah, kasih duit atau apa supaya nanti sama. Di malam harinya Jabalah bersama semua rakyatnya, pasukannya itu malam hari meninggalkan Mekah. Mereka murtad. Subhanallah. Suatu saat Umar bin Khattab ngirim seorang sahabat ke daerah Syam. Umar tanya sama orang ini, coba kau cari tahu gimana kehidupan Jabalah. Ternyata Jabalah ini setelah sampai ke Syam melarikan diri dari negeri Islam, dia disambut oleh Raja Romawi. Dikasih kekayaannya, dikasih kerajaannya, dikasih wanita-wanita, dikasih macam-macam. Lalu dia hidup lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang ini menjumpai Jabalah. Jabalah tanya, gimana kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Cerita Umar baik. Akhirnya Jabalah menangis. Dia melihat bagaimana kehidupan dia kala muslim, hidup damai tentram, dan sekarang bergelimang harta tapi penuh dengan kekecewaan dalam kehidupan. Akhirnya Jabalah menangis, itu cewek-cewek biduan-biduan yang nyanyi-nyanyi disuruh pergi semuanya. Jabalah menangis dan dia pesan, aku kirim salam kepada Umar bin Khattab dan kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin bangga dengan Islam Jabalah, tapi ternyata murtad. Dan akhirnya kisah itu sangat panjang sekali kesedihan Jabalah, dan dia mati dalam kondisi murtad. Di surah Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman, wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khair itma'anna bi wa in asabathu fitnatun in qalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran dia. Kalau dia dapat kebaikan, dia terus di atas keimanannya. Dia terus beribadah. Tapi kalau dapat fitnah, dapat ujian, dapat cobaan, dia berbalik. Dan ada di antara kita yang seperti itu. Kalau lagi senang, bahagia, Masya Allah, istiqomah. Tapi kalau dikasih musibah, dia tinggalkan ke istiqomah. Dia kembali kepada masa jahiliyah. Apa kata Allah? Khasirat dunia wal akhir. Orang ini akan merugi dunia dan akhirat. Antum jangan bayangkan orang-orang yang murtad itu hidup senang. Antum dengar kadang-kadang katanya mantan ustaz jadi pendeta. Mantan seperti jadi ini. Dia hidup bergelimang harta. Iya. Setelah dia keluar dari Islam, dia hidup bergelimang harta. Jangan dipikir dia bahagia. Lah, Allah katakan khasirat dunia wal akhirah. Dunia dia hidup melarang. Dengan segala kemewahan dia. Wal akhirah. Dan dia akan merugi akhirat dia. Dan itulah kerugian yang nyata. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyahdiyana jami'an. Kita mohon kepada Allah agar menetapkan kita di atas agamanya. Baik. Cerita lain. Cerita yang keberapa? Kelima. Kelima. Ini seorang yang bernama Ar-Rajjal Ibn Unfuah Al-Hanafi. Hidup di masa Rasul SAW. masuk Islam. Sia. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Ifadah bahwa Rafi' bin Khadij, seorang sahabat, mensifati Ar-Rajjal bin Unfuah ini, dia orang yang sangat tawadhu, yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Orang kalau melihat wajah dia, wajah itu penuh dengan kebaikan. Suatu hari, kata Rafi' bin Khadij, Nabi alaihi salatu wassalam keluar menjumpai kita. Dan di antara kita itu ada Ar-Rajjal. Ada Rajjal bin Unfuah Al-Hanas. Lalu Nabi SAW mengatakan, ahadu ha'ula'in nafar finna. Tuh, salah satu dari mereka yang duduk itu ada di neraka. Ini Nabi mengatakan. Qala Rafi' bin Khadij. Dia melihat kepada orang-orang yang duduk itu. Fa'idahum, ternyata orang-orang yang ditunjuk sama Nabi itu adalah Abu Hurairah, Abu Arwa, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, War-Rajjal. Ada empat orang. Abu Hurairah, Abu Arwa, At-Tufail, dan Ar-Rajjal. Faja'altu anduru wa ata'ajjab. Aku melihat mereka ini dan aku heran. Ini empat orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW, mereka orang-orang soleh semua. Kalau memang ada preman satu, antum akan berpikir, oh kayaknya yang preman ini, yang masuk neraka ini. Iyalah. Tapi Rafi' bin Khadij heran, siapa? Tapi kita tahu sabda Nabi SAW adalah benar. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, irtaddat Bani Hanifah. Kabilahnya Ar-Rajjal ini murtad. Lalu aku cari tahu tentang Rajjal. Gimana Rajjal? Rajjal terfitnah, tergoda. Kemudian dia bersaksi bahwa Musailamah Al-Kazzab adalah utusan Allah. Subhanallah. Di sini Rafi' bin Khadij mengatakan benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi para jamaah, ini pengaruh sahib dan pengaruh fanatisme. Ar-Rajjal dari Bani Hanifah. Musailamah Al-Kazzab dari Bani Hanifah. Dan dia berkata, ini dua kambing yang sedang beradu, ya aku pilih bersama Musailamah Al-Kazzab. Maka kadangkala yang menyebabkan hidayah itu jadi hilang dari kita, gara-gara fanatisme kepada kelompok. Enggak mungkin kelompokku salah. Enggak mungkin sukuku salah. Lah, ingat. Kana an-nas ummatan wahidah. Kita ini jamaah dulu umat yang satu. Kita kalau berbicara di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kita bicara lebih dalam lagi. Bahwasanya kita semua dari Adam dan Adam dari tanah. Enggak ada satupun di muka bumi ini manusia yang anak keturunan kera. Nah aja. Nggak tahu kalau ada yang setuju nenek moyangnya itu kera, tapi kita enggak. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam itu dari tanah. Maka ingat, dulu kita adalah umat yang satu di atas tauhid. Sampai tatkala terjadi kesyirikan, Allah utus para nabi untuk menjelaskan mana yang benar. Ternyata orang-orang tersesat itu adalah yang menolak kebenaran itu. Setelah datang kepada mereka kebenaran. Datang jelas nih, Ar-Rajjal berjumpa dengan Nabi SAW. Berjumpa. Dan di masa Nabi SAW, dia bukan orang biasa, bukan. Dia orang yang taat beribadah. Sampai ketaatannya itu tampak di wajah. Tapi bagaimana akhir hidupnya, akhirnya murtad dan mati dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, Abdah bin Abdul Rahim. Abdah bin Abdul Rahim. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kata Ibnu Katsir, wa dakhalat sanatu 78 wa 100. Jadi kitab Ibnu Katsir ini Al-Bidayah wa Nihayah ini bercerita tentang sejarah per tahun. Tahun 200 apa yang terjadi? Tahun 201 apa yang terjadi? Tahun 202 apa yang terjadi? Terus sampai masanya Ibnu Katsir meninggal dunia. Dia ceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting. Ibnu Katsir mengatakan masuk ke tahun 278 Hijriah. Nah, antum. Berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? 278. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun berapa? 11. Baik, dikurangin 11 berapa? Perlu kalkulator? Fadhol. Jemaah kita sudah jadi lemah. Apa? Hitung-hitungan kita jemaah kecuali 10. Baik. Kata Ibnu Katsir masuk tahun 278 Hijriah. Tufiya Abdah bin Abdurrahim Abbahullah. Wafat pada tahun itu Abdah bin Abdurrahim. Semoga Allah memburukkan dia. Ada apa dengan Abdah bin Abdurrahim? Apa kata Ibnu Katsir? Waqad kana min sya'ni. Ibnu Katsir mencerita, ini orang yang sengsara hidupnya. Kana minal mujahidina kathiran fi biladir. Dia termasuk orang yang suka berjihad di jalan Allah memerangi Romawi. Dia termasuk pasukan yang demen berjihad di jalan Allah. Falamma kana fi ba'dil ghazawat, pada satu peperangan, wal muslimun muhasirun li baldatin min biladir Rum, orang-orang Islam sedang mengepung salah satu kota dari kota orang-orang Romawi. Ternyata dari benteng yang dikepung ini muncul seorang wanita cantik. Antum bisa bayangin, tentara melihat perempuan. Ini di medan perang yang mungkin mereka sudah berbulan-bulan meninggalkan kampung. Ketika melihat di sini Abdah langsung apa namanya? Jatuh cinta. Lalu dia tulis surat. Seorang mujahid fi sabilillah. Jangan dipikir orang yang di medan perang tidak digodain sama setan. Oh, mujahid sudah enggak ada godaan. Siapa yang bilang? Setan tidak pernah berhenti godain. Maka Rajal kirim surat kepada ini perempuan. Dalam surat itu ditulis mas sabili ilal wusuli ilaih. Apa jalan supaya aku bisa sampai kepadamu? Lihat bagaimana bahayanya pandangan mata. Wallah jamaah, fitnah yang terbesar untuk umat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lelaki adalah wanita. Bagaimanapun wanita. Jangan sampai antum berpikir, enggak Ustaz, anak sudah istiqomah, anak alhamdulillah, melihat perempuan kayak melihat pagar rumah. Oke, okay. Kalau seperti itu kau harus ke rumah sakit. Nah, lihat perempuan kayak pagar rumah. Cuma. Nah, ada godaannya itu tetap. Cuma. Tetap godaan. Jadi di medan perang seorang mujahid, di sabilillah. Dia kirim surat gara-gara melihat. Awalnya semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati akhirnya turun ke tangan, tulis surat. Kalau sekarang, Masya Allah. Dulu jamaah. Kalau ada perempuan cantik. Anda masih ngelihat dulu di Medina. Jadi kalau ada perempuan lewat. Ya, pasti pakai abaya perempuan itu. Nanti ada lelaki yang ngelempar kertas. Jalan. Si perempuannya pura-pura jalan, ada yang jatuh diambil kertasnya. Apa dalam nomor kertas? Nomor HP. Dulu belum ada medsos ya, yang ada nomor HP. Na'udzubillah. Apa yang terjadi? Apa kata perempuan ini? La sabila ilayya illa anta tanassar. Enggak ada jalan menuju aku kecuali engkau murtad jadi Nasrani. Namanya orang lagi jatuh cinta. Enggak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang untuk bayangkan. Allahu Akbar. Antum seberapapun ilmu antum. setinggi apapun. Masya Allah. Tapi kalau sudah urusan wanita, Nabi Yusuf alaihissalam, antum bisa bayang. Sampai Allah ceritakan Nabi Yusuf sampai tergerak hatinya. Falamma hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf juga tertarik dengan perempuan. Kecuali karena Allah selamatkan dia, Allah jadi selamat dia jamaah. Maka, ya, ada seorang yang sering ngomong sama ana dulu. Seorang ustaz, seorang yang masya Allah haji puluhan kali. Itu kalau dititipin uang 1 miliar, insya Allah dijaga enggak? Terjaga insya Allah. Tapi dititipin anak perempuannya tetangga. Nah, oh begini. Dan apa yang terjadi dengan Abdah? Ya sudah, akhirnya dia masuk ke bentengnya orang-orang Nasrani. Dia masuk ke sana dan pasukan kelihatan sama Abdah. Kata kaum muslimin yang lewat, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk, ma fa'ala siyamuk, wa jihaduk wa salatuk, kata dia. Wahai fulan, mana salatmu, mana bacaan Qur'an yang biasa kau baca? Apa yang dilakukan dengan bacaanmu, dengan salatmu, dengan puasamu, dengan jihadmu? Apa kata Abdah? I'lamu anni nasitul Qur'an kullahu. Ketahuilah kalau aku sudah lupa Al-Qur'an semuanya. Illa qawlahu ta'ala, kecuali firman Allah di surat Al-Hijr ayat 2 dan 3, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Itu orang-orang kafir itu berharap kalau ingin jadi orang Islam. Itu yang diharapkan oleh Abdah. Ini ayat terus dia ingat. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang. Wa yulhihimul amal. Dan mereka terlena dengan angan-angannya. Yang membuat kita ini terlambat taubat itu angan-angan. Kita berharap insya Allah enggak, insya Allah akan taubat, insya Allah bulan depan, insya Allah nanti, insya Allah. Itu karena ada angan-angan. Fasaufa ya'lamun. Kata Allah, mereka bakal tahu. Na'udzubillah, wallahi minal khudlan. Wallahi ini mujahid fi sabilillah. Yang sudah berulang kali, yang punya hafalan Quran, yang sering sholat, puasa, masya Allah. Tapi ternyata akhir dari hayatnya gara-gara perempuan. Maka hati-hati dengan fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An-nazratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah setan yang beracun. Antum tahu beracun? Kalau anak panah itu gak ada racunnya, antum mungkin terluka, dicabut anak panah itu selesai, diobatin aja. Tapi ketika anak panah beracun, padahal anak panah itu hanya meleset, tidak kena, tapi tergores aja. Tapi ada racun di sana. Tep, racun itu berangkat kemana? Ke hati, ke jantung. Jadi antum cuma ngeliat perempuan lewat, selesai udah. Antum gak kepikiran, malam mau sholat malam, Allahu Akbar. Anaknya siapa? Itu namanya beracun. Artinya orang yang sudah pergi, perempuan yang sudah pergi, tapi racunnya tetap ada. Dan itu fitnahnya. Hati dengan fitnah sebisa. Baik, yang terakhir. Kisah yang terakhir. Yang ke 7. Kisah Abdullah Al-Qasim. Ini seorang alim ulama. Pada abad ini. Dia hidup di masa gurunya Syekh bin Utsaimin. Syekh Sa'di. Dia ini sekolah di Mesir. Dia termasuk seorang alim ulama yang terkenal di negeri Arab, di Arab Saudi. dan terkenal di Timur Tengah. Orang-orang yang hidup di masa dia senantiasa melihat Abdullah ini bawa kitab. Dan orang ini suka membaca Sahih al-Bukhari. Dia itu banyak menulis kitab tentang bagaimana membela Islam, membela dakwah salafiyah, bagaimana dia membantah orang-orang yang tersesat. Dan dia memiliki kitab, 2 jilid kitab ini besar. Dan kitab ini terkenal sekali. Judul kitab itu adalah As-Sira' Bainal Islam Wal Wasaniyah. As-Sira' Bainal Islam Wal Wasaniyah. Judulnya, Sira' itu mungkin pergulatan antara Islam dengan syirikan. Itu judul kitab. Orang-orang yang hidup di masa itu terkagum-kagum dengan orang. Bahkan pujian-pujian untuk dia, Masya Allah, jangan ditanya. Dulu mungkin belum ada medsos. Sekarang kalau anda lihat pujian-pujian orang kepada seorang ustaz, kepada siapa, Masya Allah. Jangan ditanya pujian-pujian, sampai berlebihan kadang-kala mereka memberikan pujian kepada seorang ustaz. Padahal apa sebenarnya ustaz itu? Kita lihat dengan Abdullah Al-Qasim. Pujian yang diberikan oleh Imamul Haram. Imam Masjidil Haram. Dan mudir dari hadis Mekah, mudir direkturnya Ma'had Darul Hadis yang ada di Mekah, dipuji dengan pujian Masya Allah, pembela sunnah, penegak kebenaran, orang yang tidak takut dengan hujatan orang. Bahkan ada yang menulis bahwasanya ini Abdullah Al-Qasimi dengan kitabnya As-Sira' Baina Al-Islam Wal-Wasaniyah, dia sudah membeli tiket untuk masuk surga. Dari hebatnya orang ini. Sampai dikatakan enggak ada yang bisa nyaingin dia kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari bagusnya tulisan-tulisan dia dan banyak sekali buku dia. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia nulis buku. Dia nulis makalah-makalah. Akhirnya dia terkenal di Mesir, di mana tulisan-tulisannya dimuat di koran. Di antara yang dia tulis, dia mengatakan ini sebelum dia murtad dan setelah dia murtad. Dia menulis kitab judulnya Mushkilat Al-Ahadith An-Nabawiyah. Permasalahan-permasalahan hadis-hadis Nabi. Di awal kitabnya dia tulis di mukaddimahnya, Allahumma inna nas'aluka al-iman wa tuma'nina. Ya Allah, kami memohonmu keimanan dan kedamaian. Wa na'udzubika Allahumma minasy-syakki wal-hirah. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan dan kebingungan. Wa nuhdi laka atammal hamdi was-sana. Ya Allah, kami menghadiahkan untukmu pujian yang paling sempurna dan sanjungan. Lalu dia mengatakan, fahadha bayan li ahadith sahih. Ini adalah penjelasan tentang hadis-hadis sahih yang membingungkan ulama-ulama besar. Sebagian mendustakan hadis-hadis itu dan sebagian berusaha membuat orang-orang menolak hadis-hadis itu. Akhirnya orang-orang awam jadi menolak hadis-hadis yang sahih karena ilmu mereka tidak sampai. Fazada kalamuhu ahli syakki syakkan wa riba. Akhirnya orang-orang yang ragu jadi tambah ragu dengan Islam. Gara-gara hadis-hadis itu. Wa au dia mengatakan wa dhalla fariqun fi syakki wal hirah. Sebagian orang tersesat dalam keraguan dan kebingungan. Faraghiba al-din. Lalu gara-gara hadis-hadis itu sebagian jadi enggak suka sama agama. Wa awghala fi syahawat wal maladhat. Dia hidup tenggelam dalam syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan. Wa nahnu, ini tulisan dia jemaah. Wa nahnu, dan kita nas'alullaha salamata min dhalika kulli. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Kama nas'aluhu lana ar-rasyad wal hidayah. Kita memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah. Fima fa'alna wa fima sawfa naf'al. Apa yang akan yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Ini tulisan dia sebelum dia murtad. Dia menulis tentang bantahan terhadap orang-orang tersesat, kepada orang-orang ateis, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Masya Allah. Lalu, apa kata dia? Dia menulis makalah dengan judul Ghar Hira. Tentang, dia mengatakan judul tulisan dia. Fi Ghar Hira lam ajid al-ilah walal malak. Dia mengatakan di gua Hira, aku tidak temukan Tuhan dan malaikat. Tulisan dia. Ini kayak orang-orang liberal sekarang, tulisannya modelnya model kayak gitu. Apa kata dia? Zahabtu ilal ghar. Aku berangkat ke gua Hira. Ghar Hira. Guanya Muhammad. Tidak ada lagi, sallallahu alaihi wasallam. Guanya Tuhannya. Guanya malaikat. Ilal gharil abis al-ba'is al-ya'is. Ke gua yang cemberut, yang putus asa, yang buruk. Zahabtu ilaih istijabatan lil awamir. Aku berangkat ke gua itu karena ada perintah di sana. Dakhaltul gha, aku masuk ke gua. Dakhaltuhu tujimtu. Aku shock ketika masuk gua itu. Aku malu ketika masuk gua itu. Aku malu kepada diriku, kepada kaumku, kepada agamaku, kepada sejarahku, kepada Tuhanku, kepada nabiku, kepada bacaan-bacaanku dan hafalan-hafalanku. Ahadha ghar Hira. Apakah ini gua Hira? Yang di situ bersembunyi Tuhan sepanjang sejarah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak percaya sama Tuhan. Nah, padahal dia dulu yang disanjung-sanjung oleh Imam Masjidil Haram. Antum bisa bayangin, kalau yang nyanjung orang awam itu biasa. Ini yang nyanjung dia adalah Imamul Masjidil Haram. Tapi setelah itu dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min khudlan. Baik, sekarang kita berpikir. Kenapa itu bisa terjadi? Kita ini bicara tentang menjaga hidayah. Yang sudah dapat hidayah, gimana agar dia mati husnul khatimah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Enggak berhenti jemaah. Ini proses. Allah katakan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi proses itu harus sampai akhir. Tidak boleh berhenti. Terus penyebabnya orang-orang yang istiqomah kemudian dia murtad, kemudian dia meninggalkan istiqomah dia itu apa? Yang pertama karena Allah menentukan hal itu. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 41. Al-Ma'idah 41 atau 51 ya? 41. Kata Allah, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. Barang siapa yang Allah berkehendak menfitnah orang itu, menyesatkan orang itu, maka engkau tidak memiliki kekuatan apapun. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Itu orang-orang adalah orang-orang yang Allah tidak ingin menyucikan hati mereka. Di dunia. Allah tidak ingin menyucikan qulubahum. Allah tidak menyucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun. Maka di dunia mereka mendapatkan kehinaan. Gara-gara dia murtad. Setelah Allah berikan petunjuk kepada mereka, walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini poinnya yang awal tadi Anda sampaikan, bahwa kita dapat hidayah itu karena Allah. Jangan merasa kau sudah berbuat baik kepada Allah. Jangan merasa aku dengan sholat aku telah berbuat baik kepada Allah. Enggak, Allah yang berbuat baik sama kau. Jadi orang bisa sholat, bisa rukuk, bisa sujud, bisa menghafal Al-Quran Al-Karim, bisa duduk di mimbar ini, bisa menyampaikan ceramah di masjid ini, di mimbar ini. Itu Allah yang ngasih sama dia. Maka jangan jr orang itu dengan ketaatan dia kepada Allah. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian orang yang jadi suci dan jadi baik. Tidak ada. Kita lihat masjid ini penuh. Kita lihat umat Islam masya Allah banyak. Itu karena Allah berikan karunia kepada mereka. Kalau Allah tidak memberikan karunia, satu pun tidak ada penduduk Indonesia yang taat kepada Allah. Maka Allah katakan, walakinallahu yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Makanya kita enggak bisa mengatakan kenapa fulan kok enggak dapat hidayah. Itu Allah. Kenapa fulan yang malah masya Allah bunuh 99 orang plus 1 jadi 100 dapat hidayah. Isinya cuma rusak. Kadang melihat seorang preman, mungkin begal, mungkin dengan tato di tubuh, antum pikir ini kayaknya penghuni neraka. Tanda-tanda penghuni neraka kelihatan. Orangnya sombong macam-macam, bisa jadi dia dapat hidayah dan antum yang masuk neraka. Na'udzubillah min syaitan. Maka di sini Allah mengatakan, walakinallahu yuzakki man yasha. Jemaah, menjaga hidayah ini sampai masih berat. Kemudian hal kedua, sisi-sisi hidayah belum sempurna ada di dia. Sisi hidayah itu belum sempurna ada di dia. Kenapa? Kalau sempurna, dia gak mungkin tersesat. Allah mengatakan, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ. Yang sering dibaca oleh khatib juga, man yahdillah fala mudillalah. Barang sering diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi hidayah yang ada di dia ini belum lengkap. Masih banyak hal-hal lain yang ada di hati dia. Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan, innama raja'a man raja'a qabla al-usul. Walau wasalu ma raja'u. Orang yang berpaling dari istiqomah ini, mereka kembali padahal dia sudah berjalan di atas jalan istiqomah, lalu balik, penyebabnya karena dia memang belum nyampe. Dia kembali itu karena belum sampai. Kalau sudah sampai, enggak mungkin kembali. Jadi kalau hidayah itu sudah full sempurna, enggak mungkin kembali. Maka tugas kita menjaga hidayah itu adalah menyempurnakan yang kita cari, bukan sekedar. Maka antum yang menuntut ilmu khususnya, sempurnakan menuntut ilmu. Biasanya orang yang separuh-separuh itu malah dia yang sombong. Dia yang meremehkan orang. Ustaz itu Abdullah Al-Qasimi. Sampai ngarang kitab-kitab macam-macam. Iya, tapi ada sesuatu di hati dia yang Allah tahu. Di sini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ada orang yang beramal-amal kebajikan. Hatta sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali zira, kecuali satu hasta fayasbik alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar fayadkhulu. Dia tinggal satu hasta mau masuk surga, di situ dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk neraka. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi ada orang yang subhanallah, semasa hidupnya mursal, semasa hidupnya preman, enggak pernah salat macam-macam. Tapi tahu-tahu di akhir hidupnya dapat hidayah. Bahkan belum pernah mengamalkan amal kebajikan sedikit pun. Seperti yang membunuh 100 orang. Antum bayangin. Antum kalau mendengar ini nih pembunuh. Ini sudah bunuh 20 orang. Antum akan berpikir orang ini orang buruk. Aduh, na'udzubillah. Membunuh dosa besar. Betul yang kau ucap. Tapi ternyata ada orang yang membunuh 100 orang. Allah kasih hidayah. Dan dia belum beramal soleh sama sekali. Sama sekali belum. Cuma dia mau pindah dari kampungnya ke kampung yang lain, meninggal. Maka dia berkaitan dengan Abdullah Al-Qasimi yang terakhir. Para ulama yang mengikuti perkembangan dia menyebutkan Abdullah Al-Qasimi orangnya sombong dengan keilmuannya. Dia menulis baik-baik syair yang menyebutkan tidak ada yang bisa menyaingin dia. Kalau bertanya tentang kecerdasan, siapa lagi kalau bukan anak. selalu mengatakan anak-anak. Dan ini ada di diri kita kadang-kala, khususnya yang sudah ngaji. Kita tahu bahwa saya tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Maka ini berbahaya sekali. Tapi kalau engkau GR dengan amal kebajikan, merasa telah telah baik, dan Allah akan menguji kita untuk membuktikan kebenaran kita. Maka tadi sempurnakan hidayah itu, sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati hilangkan, hasad, ya Allah, Akbar jemaahnya, iri, dengki, meremehkan orang lain, bangga dengan amalannya, Allah, belum tentu diterima. Orang-orang yang beramal soleh itu diterima amalannya karena mereka takut tidak diterima. Allah terima amalan mereka karena mereka takut tidak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan bangunan Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami, ya Allah, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita bagaimana takutnya Nabi Ibrahim dengan anak keturunannya? Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim takut, ya Bang. Kita kadang-kadang merasa nyaman. Anakku sudah di pesantren. Anakku azwal, alhamdulillah, hafid sekian. Siapa yang tahu dengan akhir hayat dia? Maka di sini seorang perlu takut dan hilangkan rasa-rasa yang tidak baik di dalam hati. Kau perlu takut sama Allah selalu. Allah mengatakan ahasiban nas yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan beriman kemudian kami tidak menfitnah mereka, kami tidak uji mereka, benar enggak keimanan dia? Kita lihat Jabalah, Allah uji dia masuk Islam, Allah kasih ujian sama dia. Kuat enggak dengan ujian itu? Abdah bin Abdurrahim digodain dengan wanita, kuat enggak dengan ujian itu? Itu untuk membuktikan keimanan kita. Maka kita perlu terus memperbaiki sisi-sisi mana di hati kita yang perlu diperbaiki. Terus jemaah. Yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya dzunubul khalawat tuaddi ila intikasa. Dosa-dosa yang kita lakukan dalam kondisi kita sendiri, itu yang menyebabkan orang akhirnya berpaling dari hidayah. Dosa. Kita kadang-kala menampakkan kebaikan sama orang, tapi tatkala sendirian, Allahu Akbar. Maka ketaatan di waktu sendirian itu yang menyebabkan istiqomah. Ketaatan ketika enggak ada orang, kau taat sama Allah. Dan sebagian salafus soleh, subhanallah, bagaimana mereka menyembunyikan ketaatannya. Ada yang sholat di malam hari, ketika pagi hari, dia berusaha untuk pakai celak di matanya agar tidak kelihatan merah matanya. Seperti orang yang begadang. Sebagian kita kalau habis sholat malam, matanya merah, Masya Allah. Bang, matanya kok merah? Iyalah, kita sholat malam. Seperti itu. Yang puasa Daud kelihatan lemes, bang. Kok lemes, bang? Alhamdulillah, mulai 2 tahun anak puasa Daud. Ada apa? Dia tanya, kau lemes, kenapa? Aduh ya, mungkin aku kurang makan. Selesai. Kan memang kau kurang makan. Tapi bicara tentang 2 tahun puasa Daudmu, bisa habis pahalamu nanti. Maka tolong jemaah kita ini berusaha untuk, ya, kita ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Itu fitrah manusia yang baik ketika berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Tapi kau harus punya amal kebajikan yang kau lakukan sembunyi-sembunyi. Yang tidak ada penduduk bumi ini yang tahu. Amalkan. Apa saja sekarang, Masya Allah. Berbuat baik sembunyi-sembunyi itu mudah. Anda dapat cerita di Pekalongan. Jadi kata dia, Ustaz, banyak rumah janda-janda itu tiap bulan malam hari itu di bawah pintu ada amplop. Jadi di bawah pintu tu ada amplop. Setiap bulan ada. Tak ada yang tahu jemaah. Sampai yang memberi meninggal dunia. Ketika yang memberi meninggal dunia, orang jadi bingung. Kok enggak ada lagi ya amplop itu kata dia. Ternyata yang memberi meninggal dunia, dia sembunyikan amal itu sampai mati. Istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu. Dan ini yang menyebabkan kita istiqomah. Artinya kebaikan kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Jadi bukan untuk dipuji orang. Wah. Tidak sedikit dari orang-orang yang tatkala istiqomah, yang tatkala dapat hidayah, yang dulunya dari ya tidak baik ya, kemudian dia berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di perjalanan hidupnya dia diuji sama Allah dengan ujian yang berat, tapi tatkala dia ikhlas lillahi ta'ala, dia punya amal-amal ketaatan tersembunyi, Allah jaga. Di situ husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Maka terus antum berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala, takut. Artinya walaupun kita sudah taat, kita sudah ngaji ke masjid, kita sudah masya Allah dilihat orang, kadang-kadang disuruh jadi imam ya, masya Allah fulan, masya Allah anak-anaknya soleh-soleha, masya Allah, tapi tetap kau perlu takut, karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Berlindunglah dari su'ul khatimah dan mohonlah kepada Allah husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuat orang takut kepada Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Allah. Kalau ada yang bacain akan, bacain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami melakukan refleksi untuk semua pertanyaan yang sesuai dengan tema malam ini. Baik, ada pun pertanyaannya, kita akan kebanyakan untuk tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana caranya kita mengetahui kalau kita sudah mendapatkan hidayah, sama apa bedanya tauhid dan hidayah? Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik. Kapan kita tahu dapat hidayah dan apa perbedaan hidayah sama taufik? Sekarang kalau kita lihat di masyarakat, kalau laki namanya taufik, kalau perempuan namanya hidayah. Ya, ini di masyarakat, anak belum sebutkan jamaah. Jadi di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menyebutkan tentang hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Allah berbicara dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil mustaqim. Allah mengatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman innaka la tahdi ila shiratal mustaqim. Banyak tentang hidayah. Ternyata hidayah ini, para ulama menjelaskan hidayah ini ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufiq. Al-Quran ini hidayah untuk seluruh umat manusia. Artinya hidayatul irsyad memberikan petunjuk, memberikan penjelasan dan pencerahan kepada seluruh umat manusia. Tapi ternyata tidak semuanya dapat hidayah. Jadi hidayah itu taufik, itu artinya orang itu bisa menerima hidayah dan mengamalkannya. Itu hidayah itu taufik. Kita Nabi SAW memberikan hidayah kepada kaumnya. Apa semuanya masuk Islam? Enggak. Bahkan Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Maksud hidayah di sini adalah taufik. Taufik itu adalah taufik itu arahan dari Allah yang menyebabkan orang, bimbingan dari Allah sehingga orang itu mau mengamalkan. Jadi contohnya taufik. Kalau hidayah sihat saja itu penjelasan aja. Apa beda atau kapan kita tahu kita dapat hidayah? Tergantung apa yang dimaksud tadi. Kalau hidayah itu irsyad yang artinya petunjuk cuma arahan, semuanya dapat. Ustaz menjelaskan khotib Jumat itu memberikan hidayah, memberikan arahan kepada. Tapi bimbingan sehingga kita bisa mengamalkan itu yang disebut taufik. Maka di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meminta Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusy. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketetapan di atas semua urusan, wal azimah 'ala rusy, dan keinginan tekad yang kuat di atas petunjuk. Orang dapat petunjuk nih, Mas, sholat malam itu pahalanya besar. Ini petunjuk. Oh, Masya Allah. Dua orang dikasih itu. Yang satu sholat malam, yang satu tidur. Dua-duanya dapat hidayatul irsyad. Tapi yang dapat hidayatul taufik, satu. Sehingga dia mau mengamalkan. Itu yang disebut hidayatul taufik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kita mendapatkan hidayah sama keluarga kita ini? Bagaimana cara memberitahu kawan-kawan ini? Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan jemaah. Karena terus terang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir di setiap keluarga ada satu yang dapat hidayah, ada satu yang ngaji. Tapi masalahnya keluarganya belum pada tahu tentang apa yang telah dia pelajari. Mungkin mereka tahu tapi mereka tidak mau mengamalkan. Posisi orang yang baru ngaji yang dapat hidayah ini berat, karena dia sendirian. Tapi jangan takut. Ana pernah dikasih nasihat sama supir taksi. Bayangkan di Madinah, kan? Taksinya ini taksi pickup dia. Orang tua sudah. Dia tanya, dari mana nih? Dari Indonesia, kata dia. Gimana dakwah di Indonesia? Kita sampaikan berat perjuangan di sana ini macam-macam, karena banyak orang yang tidak mengerti. Apa kata orang? Jangan takut. Kau ikhlaskan niatmu buat Allah. Kau tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah sendirian di tengah-tengah Mekah, tempat orang-orang jahiliyah. Kalau dia ngomong penduduk negerimu, ya insya Allah tidak seberat penduduk Mekah di masa itu. Maka kau ikhlaskan niat buat Allah, ini yang pertama, ikhlas niat. Yang kedua, kau amalkan apa yang kau ketahui. Karena hikmah itu adalah ilmu dan amal soleh. Sebagian di antara kita ilmunya jangan ditanya, Masya Allah. Tapi akhlaknya yang buruk. Kadangkala pulang dari masjid, lihat sahibnya, salaman. Yang disalami yang pakai jenggot doang. Ini gak pakai jenggot, gak jadi salaman. Masya Allah. Benar jemaah, ini akhlak yang buruk. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Afsus salam ala man ta'arif wa man la ta'arif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bayangkan Islam ini. Kita kadang-kadang seperti itu. Maka tatkala engkau di rumah pulang bawa lentera ini, kau harus paham di mana meletakkan lentera. Jangan terang-terang takut kebakaran nanti. Iya. Antum mulai pelan-pelan ngobrol dengan hikmah dan kebenaran niat seseorang itu terbukti dan jelas. Kalau dia memang kepingin keluarganya dapat hidayah, di siang hari dia berusaha untuk menebar hidayah ini, berbagi hidayah ini. Di malam hari, dia rukuk, sujud, berdoa. Minta hidayah buat orang yang dia dakwai. Berarti dia serius minta itu. Kadang-kadang kita kan enggak. Ana yang penting sudah sampaikan. Mau ikut, tidak ikut, Allah yang memberikan hidayah. Iya betul. Tapi kau doa minta sama Allah buat mereka. Dan akhlak sama akhlak. Nabi alaihi salatu wasalam sebelum berdakwah di kampungnya sudah dikenal Al-Amin. Kalau kita tanya sama orang Mekah di masa Nabi alaihi salatu wasalam, siapa orang terbaik di Mekah? Apa kata mereka? Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Akhlak perilakunya semuanya baik. Kita kadang-kadang baru ngaji, masya Allah, kayak orang baru belajar pencak silat aja. Itu pohon pisang di depan rumah sampai roboh. Sampai orang tua ngomong, ya Allah nak, itu ibu nanam bertahun-tahun kau robohkan. Biar tahu kekuatan anak. Pohon pisang. Ini yang kadang-kadang salah di masyarakat. Maka tolong, ketika engkau dapat ilmu, jadilah seperti padi. Tuh guru kita dulu ngasih tahu, ilmunya ilmu padi. Padi itu ketika kosong, masya Allah. Ketika berisi, dia terus merunduk. Ketika itu dia bermanfaat buat orang. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada kerabat. Ya contoh-contoh ringan yang sering saya sampaikan. Kau masuk rumah, lihat sandal di depan rumah, itu kan menghadap ke rumah. Kau balik dia. Supaya menghadap orang keluar langsung pakai sandal. Orang tua melihat itu, dia udah berasa. Oh anakku berubah. Jadi lebih baik. Ketika makan bersama, dia menyuguhkan buat abahnya. Bah, abah mau yang ini, bah. Ma, mau yang ini, ma. Dia, abahnya bingung. Biasanya ini cari yang paling enak. Sekarang malah makannya terakhir. Betul. Air buat abah ibunya dikasih ke. Sehingga orang tua lihat, insya Allah ini pelajari anakku ini. Benar. Karena perubahan sikap itu adalah perubahan yang dilihat oleh mata. Kalau perubahan ilmu, siapa yang tahu? Orang masuk surga itu karena ilmunya apa? Karena amalannya. Jazaa'an bima kaanu ya'malun. Pahala balasan buat mereka karena apa yang mereka amalkan, bukan karena apa yang mereka ketahui. Dan kita kadang-kadang ilmunya jangan ditanya, tapi pengamalannya yang kurang. Maka tolong, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon, ada buahnya. Kita ini gak akan ditanya jemaah. Kadang-kadang ditanya, oh Ustaz, waktu di Madinah akhlaknya dapat berapa? Gak ada pertanyaan kayak gitu. Kan ada pelajaran akhlak kan, dapat B, dapat apa, itu kan ada di rapot. Apa orang akan tanya sama itu? Dia cuma akan melihat. Oh, ini kayaknya bayar dapat ijazah. Ya, kelihatan. Dari perilakunya ini jadinya beli. Ya. Maka tolong tunjukkan itu kepada keluarga. Terus berdoa ya. Yang sopan sama yang lebih tua. Dengan yang anak-anak sayangi. Jangan sok. Kadang-kadang terus. Anak merasakan dosa sama ibu. Anak pernah dulu pulang dari pesantren. Lagi ribut sama ibu. Ya debat tentang satu masalah. Lalu anak mengatakan. Ma ini ada dalilnya. Masya Allah. Orang tua kita enggak tahu dalil. Ya, ma. Orang tua kita tahu kita ini anaknya dia. Dan harus taat dan patuh orang tua. Maka bahasa-bahasa seperti itu tolong dihindari sama orang tua. Karena mereka tidak butuh dalil. Dia butuh anaknya baik sama dia. Setelah itu, kalau kau hendak menyampaikan sebuah dalil ayat, ya maaf, aku baca sesuatu nih, Mas. Coba Mas, bagus banget nih, Mas. Seperti itu aja. Tanpa harus membuat orang tua seakan-akan dia murid kita. Dia guru kita. Sampaikan, abah, umi, ana bisa rukuk, bisa sujud karena bimbingan abah sama umi. Ana bisa ngaji karena abah sama umi yang bimbing ana. Posisikan mereka sebagai orang yang punya jasa dan budi besar kepada antum. Bukan antum merasa berjasa sama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mendengar cerita dari Pak Ustaz ceritakan, apakah mungkin itu merupakan sebuah takdir? Apakah mungkin keputusan pun bisa seperti yang Pak Ustaz ceritakan? Apakah yang harus kita lakukan agar tetap bisa istiqomah sampai kita meninggal dan tidak seperti yang Pak Ustaz ceritakan? Wah, barakallahu fikum. Kalau kita bicara takdir, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Dan takdir itu rahasia ilahi yang kita tak tahu. Kapan tahu takdir? Ketika sudah terjadi. Antum sekarang mau keluar rumah. keluar rumah, Allah anak takut takdirnya tabrakan. Antum takut takdirnya tabrakan. Kalau antum takdirnya tabrakan, antum akan keluar dan tabrakan. Tapi kalau antum gak tabrakan, berarti antum di rumah pun tidak akan keluar rumah. Jadi takdir itu ketahuannya setelah peristiwa itu terjadi. Maka semua yang terjadi, 7 kisah itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi di ciptaan Allah sesuatu yang Allah tidak takdirkan, tidak mungkin. Tugas kita dengan takdir itu beriman dan tidak membicarakan takdir. Artinya seperti seorang pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mencuri dan mau dipotong tangannya. Apa kata pencuri ini? Ya Amirul Mukminin, aku mencuri karena takdir Allah. Benar enggak? Benar. Kata Umar bin Khattab, ya aku memotong tanganmu juga karena takdir Allah. Sama. Ini peristiwa sampai terjadi potonglah itu karena takdir Allah. Kalau Allah tidak mentakdirin, enggak mungkin tanganmu dipotong. Enggak mungkin. Jadi ingat, jangan berdalih dengan takdir. Karena itu sudah terjadi, tugas seorang mengamalkan perintah Allah, menjauh di larangannya. Kalau ada takdir, ya kita bersabar. Maka yang disuruh berdoa, terus mohon sama Allah. Tadi yang sampaikan hadis Nabi SAW, saya sedik alih kitab. Ini orang beramal dengan amalan penghuni surga. Ternyata catatan dia mendahului dia, dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu masuk neraka. Tapi takdir Allah itu kita tidak tahu jawab. Terus ditanyakan, apakah mungkin Ustaz Sunnah bisa? Supaya sahabat berjumpa dengan Nabi SAW. Makanya anak katakan benar-benar menakutkan. Ini sahabat Nabi, hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bahkan dia penulisnya Rasulullah SAW. Artinya dia bukan sahabat biasa. Dia dekat sama Nabi SAW. Itu pun bisa murtad. Apa yang dikatakan Ustaz Sunnah? Abdullah Al-Qasimi yang mengarang kitab As-Sira' Bainal Islam Wal-Wasani yang tadi disebutkan. Bagaimana pembelaan dia kepada dakwah salaf, bukan orang biasa ya. Yang memuji dia itu Imam Masjidil Haram. Akhirnya dia jadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Maka semua itu mungkin terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya takut sesuatu. Makanya orang semakin berilmu itu semakin takut. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba adalah para ulama. Mereka terus takut. Tidak merasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya salat. Maka di sini tatkala kita dapat ilmu, diamalkan. Beliau sampai bengkak kakinya salat ketika ditanya, kan sudah diampuni itu dosa. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam, afala akun 'abdan syakur? Apakah batas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Hadza wallahu a'lam. Masyaallah. Dia ingin jawab pertanyaan. Baik. Ana mau kasih hadiah. Masyaallah. Yang menyebutkan 7 kisah. Masyaallah. Ada dapat hadiah? Sudah udah belum tadi? Antum? Belum, yuk 7 kisah tadi. Enggak apa-apa dibaca. Masyaallah. Siapa? Bal'am bin Ba'ura, ya. Nasrani yang hafal Ali Imran yang masuk Islam di jamaahnya dari Bani Najjar. Yang ketiga, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, tapi dia murtad kemudian Islam lagi dan mati dalam kondisi sedang. Assalamualaikum dari sholat subuh. Baik. Jabalah bin Ayham Al-Ghassani Al-Rajjal bin Unfwa Al-Hanafi, Abdah bin Abdurrahim, Abdullah Al-Qasimi, Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baik, jadi kajian kita membahas tadi bagaimana kita istiqamah menjaga hidayah itu. Anda sampaikan tadi, perbaiki niat kita. Yang kedua, amalkan yang sudah kita ketahui. Kemudian terus berdoa, penuh ketakutan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu Jamaah memastikan kita di atas agamanya. Dan saling mendoakan. Saling mendoa. Artinya antum ketika melihat fulan, ya Allah mudah-mudahan fulan, ya Allah husnul khatimah. Sehingga antum doanya diaminkan oleh malaikat. Ketika antum melihat orang yang preman macam-macam, antum doakan, ya Allah mudah-mudahan fulan dapat hidayah. Itu malaikat mengaminkan doa. Karena doa ini menunjukkan antum benar-benar ikhlas dalam berdakwah, enggak main-main. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kata Allah, andai kata mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, apa yang kita ajarkan kepada mereka, kita pasti berikan pahala yang besar buat mereka, dan itu lebih menetapkan, mengukuhkan hati mereka. Maka hati-hati, jangan sampai menunda-nunda ilmu yang antum dapat. Ada orang ngomong, ini tidak boleh, ini haram, ya, ini ayatnya, ini hadisnya. Antum, aduh nanti, nanti. Jangan. Takut waktunya belum, antum belum taubat, ternyata kematian itu datang. Dan orang itu akan dimatikan sesuai dengan apa yang diamalkan. Jangan hanya menunjukkan kebaikan di depan orang, tapi ketika antum sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh, antum malah berbuat dosa. Itu yang mungkin saya sampaikan jemaah. Terakhir, anak ingin kasih hadiah buat yang paling tua jemaah. Insyaallah. Nah, mana yang paling tua? Yang 70? Insyaallah. Ada yang 70 jemaah. Berapa bapak? 75 jemaah. Insyaallah. 75 masih ngaji jemaah, masyaallah. Ada lagi di atas 75? 76. Aduh pak, ada yang 76 ternyata. Baik, 76. Mana? 78. 78 jemaah, insyaallah. Ada yang di atas 78? Lahirnya 79. Ada yang 80 lahirnya. Kayaknya dapat yang, masyaallah, 78. Kemudian tadi yang 75. Yang 76. Baik. Yang terakhir? Hah? Yang paling muda? Yang paling kecil? Insyaallah. Ada yang umur 2 bulan? Kan bawa anaknya jamaah ke sini. Jamaah ini kan nandakan bapaknya mau ngaji ini jamaah. Nah. Masa bapaknya masih janin jamaah? Masih di punggung gitu kan? Baik jamaah, ana mau kasih hadiah buat yang di kanan ana. Masyaallah. Fadhal barakallahu fikum. Hadiah yang sudah habis, ana terima kasih banyak kepada semua hadir di tempat ini. Ingat, tolong kita saling mendoakan supaya istiqamah sampai kematian datang dari hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.